aku. Setelah kini ku sadari arti hadirmu, arti cintamu. Yakini harus ku terima kamu tanpa air mata. Aku yang selalu mencintaimu. Sampai air mata ku terhenti. Sesaat ku tahu yang terjadi, tak harus aku sesali, tak harus aku tangisi kepergianmu di hidupku. Kan cari kenangan yang terindah, takkan terhapuskan waktu. Selamanya. Meski kini aku tak bisa menyentuh dirimu, namun ku masih merasa arti sayangmu. Aku sampai air mata ku terhenti. Sesaat ku tahu yang terjadi, tak harus aku sesali, tak harus aku tangisi kepergianmu hidupku. Kan cari kenangan yang terindah, takkan terhapuskan waktu untuk selamanya. Dan kini sesungguhnya aku masih berat untuk melupakan kamu. Masih berat menyadari kaulah kenanganku. Ku terhenti sesaat ku tahu yang terjadi. Tak harus aku sesali, tak harus aku tangisi kepergianmu di hidupku. Kan cari kenangan yang terindah, takkan terhapuskan waktu untuk selamanya. Untuk selamanya.